Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 19 Februari 2016 dibacakan Ardiansyah dan Niko Firza. DPR cari data Din Minimi terkait wacana pemberian amnesti. Polisi lumpuhkan komplotan pelaku pengeboman ikan dengan tembakan. 8 unit kedai di Jangkabuya musnah terbakar. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tim pemantau pelaksanaan otonomi khusus Aceh, Papua, dan daerah istimewa Yogyakarta selama berada di Aceh terus mencari dan menggali data terkait kelompok Nurdin bin Ismail alias Din Minimi, 43 tahun, yang sempat diwacanakan akan mendapat amnesti dari Presiden Republik Indonesia, tapi kemudian menuai pro kontra. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan Otsus, Fadlizon, mengatakan tim DPR datang untuk berdiskusi guna meminta berbagai masukan dan penjelasan dari Kapolda Aceh terkait pemberian amnesti terhadap kelompok Din Minimi. Banyak informasi yang didapatkan dari pemangku kepentingan di Aceh. Menurut Fadli, meskipun pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden, tapi tetap harus melalui pertimbangan anggota DPR RI. Di sisi lain, sinyal penolakan pemberian amnesti justru mulai didengungkan kalangan parlemen karena menganggap kelompok Din Minimi sebagai kelompok kriminal biasa. Fadlizon menambahkan, rencana pemberian amnesti untuk kelompok Din Minimi harus dikaji mendalam, khususnya mengenai status kelompok tersebut. Jika nanti Presiden Jokowi tidak mengabulkan permohonan amnesti bagi Din Minimi dan anggotanya, maka proses hukum tetap harus ditegakkan. Sederalun, seorang pelaku pengeboman ikan bernama Franz Zomi, 45 tahun, Kamis siang dilumpuhkan polisi dengan tembakan saat sedang beraksi di perairan utara Pulau Bangkaru, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Aceh Singkil. Polisi juga berhasil menangkap 6 tersangka lainnya. Dari Aceh Singkil, Didi Rosadi melaporkan. Kapolres Aceh Singkil AKBP M. Ridwan mengatakan, polisi terpaksa memuntahkan timah panas ke arah kapal pelaku pengeboman ikan setelah tembakan peringatan tidak diindahkan. Malah mereka berusaha menyerang petugas dengan mengarahkan haluan kapal ke speedboat Polair Polres Aceh Singkil yang melakukan pengejaran. Akhirnya pelaku pengeboman ikan menyerah setelah peluru mengenai tangan kanan seorang pelaku, Franz Zomi, 45 tahun. Polisi juga mengamankan 6 tersangka lainnya, yaitu Romi, 30 tahun, Dede, 38 tahun, Iman, 22 tahun, Habibi, 22 tahun, Friskan, 31 tahun, dan Fendi, 35 tahun. Para tersangka berasal dari Sibolga dan Mentawai, Sumatera Barat. Kapolres Singkil menyebutkan di dalam kapal juga terdapat bom rakitan yang siap dilemparkan ke arah polisi. Selain itu juga ditemukan perlengkapan membuat bom ikan rakitan seperti botol bekas, minuman keras, belerang, korek api sebagai pemantik, dan busa penutup botol serta ikan hasil tangkapan. Sederalun, sebanyak 8 unit kedai berkonstruksi kayu di Gampung Jurung Tengah, Kecamatan Jangkabuya, Pidijaya, Kamis dini hari musnah terbakar. Diduga sumber api dari arus pendek di salah satu kedai. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun semua barang dagangan ludes terbakar. Dari Pidijaya, Abdullah Ghani melaporkan. Kebakaran pertama kali diketahui seorang warga yang rumahnya tidak jauh dari deretan kedai berusia tua itu. Begitu melihat api berkobar, spontan ia berteriak meminta tolong ke warga lain. Tidak lama kemudian, dua unit armada pemadam tiba di lokasi untuk menjinakkan api. Namun, 8 unit kedai berkonstruksi kayu yang berada dalam satu deretan ini tidak mampu diselamatkan dari kobaran api karena kondisi bangunan yang telah lapuk sehingga api dengan mudah melahap. Kamis pagi, sejumlah pejabat Pemkab Pidijaya langsung meninjau lokasi musibah dan menyalurkan bantuan masa panik untuk para korban. Bantuan tersebut antara lain berupa sembako, peralatan memasak, dan pakaian. Syedralon Jamilah, 55 tahun, tewas setelah diseruduk mobil tangki LPG di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Pulau U, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, Kamis pagi. Polisi pun telah mengamankan mobil tangki dan sopirnya, Saidul Azhar, 53 tahun, asal Sibreh, Aceh Besar. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kasatlantas Polres Aceh Utara AKP Iqmal menjelaskan saat kejadian korban yang merupakan warga Pulau U sedang berjalan kaki. Tiba-tiba datang mobil tangki dari arah Banda Aceh menuju Medan dan langsung menyambar Jamilah hingga mengalami luka berat. Warga yang melihat kejadian segera mengevakuasi nenek tersebut ke puskesmas terdekat. Namun hingga sampai di puskesmas korban meninggal dunia. Tidak lama setelah kejadian, polisi turun ke lokasi kemudian mengamankan mobil tangki dan sopir. AKP Iqmal menghimbau kepada seluruh sopir agar saat mengemudi dalam kondisi fit. Bila sedang mengantuk, segera beristirahat dan jangan dipaksakan untuk tetap mengemudi karena berisiko terjadi kecelakaan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedralun, angin kencang dan gelombang tinggi kemarin kembali menerjang perairan Sabang dan sekitarnya. Akibatnya, dua unit kapal cepat KM Express Bahari 3B dan KM Express Cantika 89 tak berlayar mengangkut penumpang dari Sabang menuju Ulelu, Banda Aceh. Sementara kapal lambat KMP BRR dan KMP Tanjung Burang tetap berlayar mengangkut penumpang dan kendaraan. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang, Abdur Rani, mengatakan setelah sempat reda beberapa hari, kini perairan Sabang kembali dilanda gelombang tinggi dan angin kencang. Gelombang tinggi mencapai 2 meter hingga mengakibatkan pelayaran kapal penyeberangan sepanjang hari kemarin terganggu. Bahkan dua unit kapal cepat KM Express Bahari 3B dan KM Express Cantika 89 yang selama ini melayani rute Sabang menuju Ulele Banda Aceh atau sebaliknya, kemarin tidak beroperasi. Sementara dua unit kapal lambat KMP Tanjung Burang dan KMP BRR tetap berlayar mengangkut penumpang dan kendaraan. Abdur Rani mengatakan kendati dua kapal lambat tetap beroperasi namun sangat kesulitan berlayar. Bahkan untuk sampai tujuan, kedua kapal lambat itu harus menempuh perjalanan 3 jam untuk sampai ke tujuan. Syedralun Fatimah binti Alamsyah, 20 tahun, tenaga kerja wanita TKW asal Desa Pasi Berandih, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi, yang mengaku mendapat perlakuan buruk di Malaysia, diduga kuat korban perdagangan manusia. Keluarga korban berharap polisi mengusut kasus ini agar tidak memakan korban lain. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Dugaan perdagangan manusia diungkapkan Fatimah ketika ditemui di kantor perwakilan pemerintah Aceh untuk Sumatera Kamis kemarin. Wanita yang hanya tamat SD dan bekerja sebagai pembantu di Malaysia ini mengaku ketika masih di kampung, ia didatangi seorang wanita yang diketahui sebagai istri MF. Dialah yang memaksa korban bekerja di Malaysia. Kepala Perwakilan Pemerintah Aceh untuk Sumatera, Ruslan Armas, mengaku peran MF sangat dominan dalam kasus ini. Saat dua stafnya menjemput Fatimah di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin lalu, MF sudah lebih dulu ada. Bahkan MF memaksa Fatimah pulang bersamanya. Sementara abang Fatimah, Mustafa Alamsyah, 27 tahun, yang datang menjemput ke Medan mengaku tidak mengenal MF. Ia pun curiga kalau MF telah memperalat adiknya hingga terjerumus menjadi TKI ilegal. Mustafa maupun Ruslan berharap kasus ini diusut tuntas oleh polisi. Syedralun Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah memberi bonus 20 juta rupiah kepada Rashidi, atlet penyandang cacat atau difabel dalam pembukaan Musrenbang di Pekanbada Kamis kemarin. Putra Aceh Besar ini mengharumkan nama daerah dan Indonesia setelah meraih 3 medali emas dan 1 perak di ASEAN Para Games 8 tahun 2015 pada Desember lalu di Singapura. Dari Bandar Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Mukhlis Basyah mengatakan Pemkab Aceh Besar mempunyai komitmen kuat untuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga dengan pemberian penghargaan dan bonus 20 juta rupiah kepada Rashidi karena Rashidi berhasil menorehkan prestasi spektakuler dan mengharumkan nama daerah di tingkat Asia Tenggara. Bupati mengaku sangat bangga atas prestasi yang diraih atlet difabel di level internasional. Prestasi yang diraih itu harus terus dipertahankan dengan melakukan latihan secara rutin. Sementara Rashidi, atlet penyandang cacat asal Selimum Aceh Besar, mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Aceh Besar yang telah memberikan perhatian kepada dirinya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 19 Februari 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syudarlun, wassalam.